kami dua akan tengah berpisah bahur jalan cinta. Berlayar pangkeran mengharungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Mencapai tujuan nun di pantai harapan.